Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita berada di bab yang ke-49, bab bahasanya menilai orang lain itu berdasarkan lahiriahnya sedangkan hatinya diserahkan kepada Allah taala. Di bagian penjelasan disampaikan bahasanya di sini penulis rahimahullah taala membawakan bab tentang menilai orang berdasarkan lahiriahnya dan memasrahkan tentang isi hatinya kepada Allah azza wa jalla. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan, maka ketahuilah bahasanya yang jadi tolak ukur dalam kehidupan dunia adalah bima fidzahir. Bagaimanakah lahiriah seseorang? Dan yang dimaksud dengan lahiriah adalah ucapan lisannya, termasuk ucapan adalah tulisannya, wal jawarih dan tindakan dengan anggota badannya. Lain halnya dengan tolak ukur penilaian di akhirat. Tolak ukur penilaian di akhirat itu bisara'ir bil qalbi, dengan apa yang jadi rahasia ketika di dunia karena terletak di hati. Maka manusia pada hari kiamat akan diperhitungkan, akan dihitung dan dinilai isi hatinya. Sedangkan penilaian ketika di dunia, penilaian di dunia adalah berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisan, demikian juga apa yang dituliskan oleh tulisan, apa yang tertulis pada tulisan seseorang, dan apa yang dilakukan oleh anggota badannya. Ini adalah dari Al-Quran bahwasanya parameter penilaian di akhirat adalah isi hati. Ada dua ayat, dua-duanya di juz amma, atau ada di dua tempat, dua-duanya di juz amma. Yang pertama di surat At-Tariq, Allah katakan innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia setelah matinya. Setelah itu yaumatu belas sarair, pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari dinampakkannya rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam hati. Maka Allah katakan di hari kiamat dinampakkan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Ini artinya tolak ukur penilaian berdasarkan isi hati. Ini artinya tidak demikian keadaan di dunia. Keadaan di dunia orang itu dinilai berdasarkan ucapannya dan perbuatannya. Kita dilarang untuk menebak-nebak isi hati orang, menduga-duga apa yang ada di dalam hatinya, padahal perbuatannya dan ucapannya tidak demikian. Maka di dunia kita tidak boleh mengatakan ah ini paling-paling maunya begini. Maka tidak boleh seorang itu mengatakan saya tahu kamu bermaksud demikian. Bermaksud itu kan berkenaan dengan hati. Dalam keadaan ucapan dan perbuatannya tidak mendukung hal itu. Maka ya pada hari kiamat nanti tuhtabar, maka diujilah, dinilailah asrar rahasia wal qulub dan isi hati. Dan rahasia itu adalah sesuatu yang jadi isi hati. Dalil yang kedua di surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah manusia mengetahui jika dibangkitkan, dibongkar apa yang jadi isi kubur, wahusila ma fis sudur. Nah, ini yang jadi dalil. Wahusila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dalam dada, itu apa yang jadi isi hati. Oleh karena itu, maka menimbang akhirat itu tolak ukurnya, parameter penilaiannya adalah hati. Maka adalah kita punya cara pandang internal terhadap diri kita, di samping ada cara pandang eksternal terhadap orang lain. Untuk kediri sendiri, maka berlaku nasihat ini. Antusiaslah wahai saudaraku untuk membersihkan hati sebelum membersihkan anggota badan. Betapa banyak orang yang secara lahiriah itu sholat, puasa, bersedekah, berhaji, namun hatinya error, namun hatinya rusak. Contohnya di hadis adalah hadis-hadis yang Nabi sampaikan tentang satu sekte yang akan muncul setelah Nabi wafat, yaitu sekte Khawarij. Nabi alaihi salatu wasalam bercerita tentang sekte ini, bahwasanya mereka, sekte Khawarij yang nantinya muncul di zaman Ali ibn Abi Thalib, mereka adalah orang yang rajin sholat. Orang yang rajin sholat sampai-sampai lutut mereka kapalan karena sholat. Lutut mereka kapalan karena sholat. Kalau yang umumnya kita jumpai, dahi sebagian orang kapalan karena sholat. Ini Khawarij lebih dari itu. Lututnya kapalan. Lututnya kapalan, enggak dahinya. Dahi kapalan kan ya agak-agak wajar karena terbuka. Ini lutut itu kan tertutup. Ini tertutup kain. Itu sampai kapalan lututnya. Itu sholatnya kayak apa? Ini sujudnya kayak apa lamanya? Sampai lutut yang tertutup kain itu kapalan. Kalau lututnya yang tertutup kain tebal saja bisa kapalan karena lamanya sujud, ini sujudnya orang Khawarij, gimana dengan dahinya? Bagaimanakah dengan anggota tubuh yang lainnya? Mereka itu lututnya kapalan padahal ketutup kain. Kainnya tebal. Kain penutup ini, lutut ini cukup tebal. Ini berarti mereka demikian menikmati sujud yang panjang dan lama. Sujud yang lama itu nikmat bagi mereka. Mereka orang yang rajin puasa, rajin sedekah, mereka rajin baca Quran, rajin sholat malam, sehingga wajah mereka wajah pucat karena lamanya sholat malam. Wajahnya Khawarij itu bukan wajah ceria, itu bukan. Wajahnya wajah pucat. Dijumpai Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas mau mendebat Khawarij, wajah mereka wajah-wajah yang kalau di teks hadisnya menguning. Wajahnya wajah yang kuning. Kalau dalam bahasa terjemah bebasnya, wajahnya wajah pucat. Karena terlalu lama melek di akhir malam, melek di malam hari, wajahnya pucat, lututnya kapalan. Itu keadaan Khawarij. Mereka adalah orang yang ketika sholat malam mereka mengisi sholat malamnya dengan menangis. Itulah, dan mereka rajin tahajud. Sehingga kata Nabi, kalau dilihat dari sisi lahiriah amal ibadah, sahabat itu menganggap remeh dan kecil sholatnya sahabat dibandingkan sholatnya mereka. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yujawizu imanahum hanajirahum, iman dan Al-Qur'an yang ada pada diri mereka tidak melewati tenggorokan, tidak sampai turun ke hati. Imannya cuma di lisan saja, muter di rongga mulut saja, tidak bisa turun sampai ke hati. Maka iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang saleh secara lahiriah. Akan tetapi itu tidak manfaat bagi mereka. Maka janganlah Anda terkecoh dengan baiknya lahiriah Anda. Sudah rajin sholat, sudah rajin baca Quran, rajin bersedekah. Jangan merasa bangga dan terkecoh, merasa cukup, saya sudah ini dan itu yang merupakan amalan-amalan lahiriah. Namun wangdur kebala kulis syaih, namun perhatikan dan lihat sebelum yang lainnya adalah gimanakah keadaan hatimu, bagaimanakah keadaan hati kita, bagaimanakah kualitas iman kita kepada Allah, yakin kita dengan janji Allah, gimanakah seberapa kuat keimanan kita dengan hari akhir, adakah neraka seakan-akan di mata, di depan mata kita, sehingga kita takut dengan dosa. Adakah surga itu di depan mata kita sehingga kita adalah orang yang semangat beramal karena hal tersebut, ataukah tidak? Maka ahamu syai' wal qalbu, maka yang paling penting itu adalah kualitas hati, karena kata Nabi, jika hati baik akan terpancar kebaikan itu pada lahiriah, pada lisan dan pada anggota badan. Maka gambaran deskripsi tentang khawarij itu disampaikan dengan tujuan utama adalah evaluasi untuk diri kita. Evaluasi untuk diri kita, bahasanya kita jangan merasa sudah hanya dengan merasa, melihat kita sudah banyak beramal. Padahal hati kita yakinnya sama Allah itu tipis, rasa takutnya Allah itu jarang-jarang, berharap kasih sayang dan ampunan Allah itu ya biasa-biasa saja, dan seterusnya. Padahal demikian, rasa cintanya kepada Allah itu masih kalah dengan cintanya sama duit dan seterusnya. Maka jangan merasa sudah karena sudah rajin ke masjid dan sudah rajin baca Quran, rajin puasa, rajin sholat sunnah dan seterusnya. Supaya jangan merasa puas dengan amal lahiriah, maka ingat deskripsi khawarij. Maka ingat deskripsi khawarij. Namun deskripsi khawarij ini jangan dipakai untuk nembak orang, sebagaimana sikap sebagian orang, ciri radikal rajin sholat malam, jangan gitu. Ciri radikal wajahnya pucat karena begadang sholat malam, jangan dipakai untuk nembak orang lain. Ciri radikal kemana-mana bawa mushaf untuk baca Quran, jangan. Wah, itu ciri Islamnya ekstremis radikalis. Itu ini menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Ini namanya menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Hadisnya betul, namun itu letaknya di mana? Fungsinya apa? Fungsinya ini nasihat untuk diri kita masing-masing. Jangan terkecoh, merasa cukup, merasa puas, merasa sudah dengan berbekal modal hal-hal yang bersifat lahiriah. Dalam keadaan kita tahu sendiri hati kita tidak sebagus itu. Namun ini bukanlah letaknya untuk nembak orang, menodong orang, oh itu orang itu begini dan begitu. Demikian juga deskripsi khawarij itu tidak benar, tidak tepat jika diletakkan untuk meremehkan amal-amal lahiriah. Ya, kalau gitu ya enggak usah rajin-rajin baca Quran lah nanti daripada ketulahan khawarij. Ah, jangan demikian. Ya, kalau begitu jangan rajin sholat tahajud. Khawarij rajin tahajud. Ah, jangan demikian, ini salah ini. Ini salah. Maka bukan itu letaknya. Hadisnya betul, tapi kalau diletakkan di sini malah dipakai untuk gembosi amal lahiriah. Maka ini tidak benar. Untuk nuding orang dengan berdasarkan lahiriah, maka kemudian diberi nilai demikian dan demikian, ini juga tidak benar. Namun letakkan pada tempatnya. Maka hal yang sangat penting dalam berinteraksi dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi, hal yang penting itu adalah al-fahmus sahih, pemahaman yang tepat terhadap teks Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau pemahaman yang tidak tepat, yang apalagi jika ditemani dengan niat yang jelek, maka hadis akan diperkosa untuk digunakan pada hal-hal yang tidak semestinya. Jadi ya, hadis tentang deskripsi tentang khawarij ya tidak berfungsi untuk menggembosi semangat melakukan amal-amal lahiriah. Amal-amal lahiriah itu tetap penting dan utama. Orang tidak boleh, yang penting hatinya baik meskipun tidak pernah sholat malam kayak khawarij. Nah, jangan demikian. Kalau memang hatinya baik, ya harusnya semangat sholat malam. Jangan kemudian mengatakan yang penting hatinya baik meskipun tidak pernah baca Al-Quran. Nah, jangan demikian. Nanti kayak khawarij maknanya. Jangan demikian. Namun jika memang hati itu baik, tentu akan semangat untuk melakukan amal-amal yang baik. Ini pemahaman ya, ini al-fahmus sahih, pemahaman yang benar, yang tepat untuk membaca hadis-hadis tentang deskripsi khawarij. Demikian juga misalnya di hadis yang lain dilaporkan kepada sang Rasul alaihi salatu wassalam, seorang salah satu sahabat yang biasa dipanggil di parabi dengan sebutan himar. Dia panggilannya itu keledai. Ya, himar. Ini itu untuk panggilannya, tidak tahu nama aslinya. Tapi dia pun enjoy-enjoy saja sehingga tidak apa-apa dipanggil itu. Karena yang tidak boleh itu panggilan jelek dan orangnya tidak terima dipanggil itu. Kalau orangnya ada seorang yang dipanggil gareng dan dia tidak apa-apa, ya no problem juga gitu. Dia bahkan kemudian kangen kalau enggak ada yang manggil gareng misalnya. Nah, itu ya bedanya. Tapi kalau dia tidak suka dipanggil itu dan dia merasa itu rendah, ya tidak boleh. Oleh karena itu ada satu sahabat yang biasa di parabi, ya, biasa disebut, digelari dengan gelaran himar. Orang ini adalah orang yang sering bikin Nabi tersenyum dan tertawa. Orang ini di satu sisi ya, mungkin wajahnya wajah kocak gitu. Jadi, Nabi lihat wajahnya saja sudah senyum-senyum gitu. Tidak perlu kemudian melakukan aksi apa, itu sudah ini, tipenya tipe demikian. Dia sering membuat Nabi tersenyum dan tertawa. Nabi jadi gembira lihat orang ini, karena memang orangnya bikin membuat tersenyum dan gembira orang-orang yang melihatnya. Ada orang-orang yang Allah beri, maka orang-orang yang Allah beri keistimewaan seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Dia tidak perlu melucu, lihat wajahnya saja sudah bikin lucu dan bikin bikin mesem-mesem gitu. Enggak perlu ngelucu. Ngelucu dikit orang merasa lucu sekali gitu. Ini orang ini. Dia punya kelebihan demikian. Namun dia punya kekurangan. Ini bolak-balik mabuk dan konangan. Ini bolak-balik mabuk dan konangan. Ya, tertangkap basah mabuk, dilaporkan ke Nabi, dicambuk. Dan nanti kapan lagi mabuk lagi, ketahuan lagi, laporkan Nabi, cambuk lagi. Ini sahabat yang namanya Himar ini, atau panggilannya Himar ini, qad syaribal khamra, dia minum khamar dan Nabi mencambuknya, menghukumnya karena ini. Maka dalam kondisi normal Nabi suka dengan orang tersebut, bikin Nabi tertawa. Namun pas ada kejahatan, ya tidak kemudian karena ini sering bikin Nabi kocak atau Nabi ketawa kemudian akhirnya dimaafkan, enggak. Ini bikin Nabi gembira tertawa, ya Nabi nikmati, dilaporkan ketangkap minum khamr, ya Nabi hukum. Dan ini berkali-kali. Ketahuan minum khamar, dilaporkan ke Nabi karena tertangkap basah minum khamar, itu berkali-kali. Tsumma rufi'a ilaihi marratan ukhra, maka dilaporkan, rufi'a di sini artinya dilaporkan, dilaporkanlah kepada Nabi sampai kali yang kesekian. Akhirnya Nabi menjatuhkan hukuman cambuk untuknya. Sambil mencambuk salah satu sahabat, atau kemudian ada salah satu sahabat yang menjajinya dengan mengatakan la'anahullahu, semoga Allah melaknatnya, ma akthar ma yu'tabi ila rasul alaihi salatu wassalam, betapa seringnya orang ini dilaporkan, tertangkap dan dilaporkan pada sang rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini bolak-balik puluhan kali orang ini kena hukuman cambuk, itu puluhan kali, bukannya sekali dua kali, tapi puluhan kali. Dan karena sudah puluhan kali ketangkep basah mabuk dan dicambuk, sampai-sampai ada sahabat yang bosan lihat orang ini dan mendoakan jelek untuknya, laknat Allah untukmu, terlalu keseringan kamu ketangkep. Maka apa yang terjadi? Rasul alaihi salatu wasalam menegur orang yang melaknat ini. Nabi tegur dengan Nabi katakan la tal'anhu, jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Nabi kemudian menceritakan isi hati orang itu sehingga tidak layak memberikan doa jelek dan buruk seperti itu kepadanya. Dia adalah seorang yang hatinya cinta pada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi merimannya enggak hilang, mendemnya enggak hilang. Tapi sebenarnya cinta sama Allah dan Rasulnya, cintanya pada Allah dan Rasulnya besar, tapi kebiasaan mabuknya belum bisa berhenti. Maka ada orang ya secara lahiriahnya buruk, secara lahiriahnya buruk dengan perbuatannya. Namun Nabi tegaskan itu bahasanya hatinya itu hati yang baik, sehingga Nabi bela orang yang keterlaluan dalam berkomentar dan menyikapi orang ini. Ya, demikian. Namun hadis ini tentu tidak kemudian bermakna meremehkan dosa besar minum khamr. Tapi yang mau diambil pelajaran, ini ada orang yang secara lahiriahnya buruk, dan memang buruk karena penilaian orang berdasarkan lahiriah. Tapi ketika orang itu secara lahiriah itu buruk dan boleh dianggap buruk karena lahiriahnya, namun jangan punya komentar yang berlebihan. Hati-hati dalam berkomentar meskipun seorang itu secara sikap dan perbuatan itu buruk, tetap wajib hati-hati berkomentar kepadanya atau tentang orang itu. Boleh jadi ada orang yang secara kelakuan itu buruk, non seandainya dia hidup di masa Nabi akan membela orang yang overdosis komentar tentangnya dengan mengatakan bahasanya dia adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka intinya hati itulah yang pokok, karena hati itu bagaikan raja dan anggota badan termasuk lisan itu bagaikan anak buah raja yang tunduk dan patuh. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina lam yuridillahu ayutahhira qulubahum, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan untuk Allah bersihkan hati mereka. Maka ini cara pandang ke dalam, cara pandang internal. Jangan terkecoh dengan amal lahiriah. Mari tingkatkan kualitas hati. Ingat hati itulah yang pokok. Adapun mindset, adapun cara pandang terhadap orang lain, wa amma fid dunya, adapun dalam kehidupan dunia, untuk kita terhadap orang lain. Untuk kita terhadap orang lain, maka menjadi kewajiban kita adalah menilai orang berdasarkan lahiriahnya, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Maka komentarilah sebagaimana lahiriahnya. Ada orang kaya yang dermawan, suka nyumbang, suka sedekah, maka komentarilah, masya Allah, betapa beliau orang yang dermawan. Semoga Allah banyakkan orang-orang yang dermawan semacam itu, yang menjadi penyokong dana dalam kebaikan. Jangan tebak hatinya, jangan menebak-nebak hatinya dengan mengatakan ya memang rajin sedekah, dermawan, tapi itu belum tentu ikhlas. Jangan komentar sinis negatif seperti itu. Pakai belum tentu lagi, pakai sangkaan saja, sekedar modal sangkaan. Dan biasanya kalau orang itu menebak hati orang, modalnya sangkaan. Ini modalnya sangkaan. Rajin sedekah, tapi apa gunanya kalau hatinya tidak ikhlas? Kenapa perlu kalimat semacam ini? Kenapa tidak kita cukupkan dengan masya Allah, beliau seorang yang rajin sedekah. Titik. Semoga Allah catat sedekahnya sebagai pemberat amal ibadah, pemberat amal kebaikannya. Kenapa harus ada kalimat apa gunanya, apa faedahnya banyak sedekah kalau hatinya tidak ikhlas? Kenapa sih ada kalimat-kalimat curiga tentang isi hatinya? Maka ini satu hal ya, tidak dibenarkan kalimat-kalimat curiga terhadap isi hati orang semacam ini. Nilailah orang berdasarkan lahiriahnya. Kalau tidak tahu isi hatinya, jangan komentar tentang isi hatinya. Jika tidak tahu isi hatinya karena pernah ngobrol sehingga beliau pernah ngomong tentang gimana hatinya, Tidak pernah demikian. Maka cukupkan dengan lahiriahnya. Lahiriahnya orang baik. Kenapa? Rajin sedekah. Sudah cukupkan di situ. Ya, maka kewajiban kita terhadap orang lain adalah menilai orang berdasarkan lahiriahnya, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Dan di antara hal yang gaib adalah isi hati. Kita tidak tahu isi hati. Dan Allah tidaklah membebani seseorang, di antaranya adalah membebani kita dalam penilaian, kecuali yang sebatas kemampuan kita. Dan dalam masalah penilaian, batas kemampuan kita adalah menilai berdasarkan lahiriahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selaku hakim, kemudian membuat putusan-putusan sengketa, putusan-putusan sengketa, Nabi katakan innama aqdi binahwi ma asma'u. Aku hanyalah memberikan putusan sengketa sebagaimana apa yang aku dengar. Mana alasan yang paling kuat dari apa yang aku dengar? Nah, itulah yang jadi pijakan dalam membuat keputusan. Kita tidak dibebani untuk mengorek-ngorek isi hati manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu aqamu sholata, jika mereka mau bertobat, menegakkan sholat, bayar zakat, biarkan mereka, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya biarkanlah mereka orang-orang musyrik, jika mereka telah bertobat, menegakkan salat dan bayar zakat, biarkan mereka. Tentang apakah salatnya itu lillahi ta'ala, tobatnya itu tobat yang sejati, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dari gangguanku, wa hisabuhum 'alallahi, sedangkan perhitungan ini sebenarnya apakah mereka lakukan hal ini dengan ikhlas ataukah tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan hadis ini, maka penilaian itu berdasarkan lahiriah. Maka jika seorang itu telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melaksanakan sholat, bayar zakat, maka terlindunglah darahnya dan hartanya. Sedangkan perhitungan pastinya adalah urusan Allah. Kita tidak punya hak kecuali komentar berdasarkan lahiriah. Demikian juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, terlindunglah darah dan hartanya. Hakata demikian disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan dua hadis yang menakjubkan. Isinya dua kisah yang menakjubkan. Kisah yang pertama, hadis dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau konsultasi dengan Nabi, ya Rasulullah, jika aku berjumpa dengan orang musyrik, lantas aku serang dia, dan dia pun menebas diriku dengan pedangnya, itu menebas tanganku dengan pedangnya sehingga dia potong tanganku. Setelah itu dia berlindung dari seranganku, dia berlindung dengan pohon sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bolehkah tetap aku bunuh orang itu? Nabi mengatakan la taqtulhu, janganlah engkau membunuhnya. Padahal orang ini musyrik, telah memotong tangan salah satu sahabat dan dia berlindung di balik pohon setelah terjepit. Setelah itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka Al-Miqdad bertanya, apakah aku boleh membunuhnya? Maka Nabi katakan, jangan bunuh dia. Jika engkau membunuhnya, engkau semisal dia sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, yaitu engkau semisal dia dalam kekafiran. Demikian penjelasan Syekh Mutsaimin, namun agak berbeda dengan penjelasan Imam Nawawi. Beliau katakan engkau seperti mereka dalam masalah terjaga darahnya, terjaga darah dan dinilai sebagai muslim. Mal ini pada perlu kita ketahui, bahasanya kita semua tentu punya sangkaan orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena khawatir dibunuh. Meskipun demikian, Nabi tetap mengatakan la taqtulhu, jangan bunuh dia. Maka Nabi nilai bahasanya darah dan hartanya terjaga. Dan dalam di sini terdapat dalil bahasanya apa yang dirusak oleh orang kafir berupa harta kaum muslimin dan perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin itu tidak ada ganti ruginya. Artinya ada orang kafir dulu merusak harta milik seorang muslim atau bahkan sampai membunuh nyawa, menghilangkan nyawa, maka jika orang kafir ini masuk Islam, dia tidak punya kewajiban ganti rugi karena Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kemudian kisah yang kedua adalah Nabi mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Usamah bin Zaid dalam satu syariah, dalam satu rombongan pasukan yang Nabi kirim ke daerah Hurqah. Di sana penghuninya adalah kabilah Juhainah. Falamma wasala ilal qaumi, maka tatkala para sahabat telah sampai pada orang tersebut dan mengepungnya, maka ada satu orang musyrik yang kabur lari. Usamah dan satu sahabat Ansar mengejarnya, menyusulnya, mengikutinya dan ingin membunuhnya. Setelah keduanya, Usamah bin Zaid ditambah satu sahabat Ansar ini bisa menangkap orang tersebut. Orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Mendengar ucapan la ilaha illallah, orang Ansar tersebut yang dia lebih faham dan mengerti dibandingkan Usamah, beliau berhenti menahan dirinya dan tangannya dan membiarkan orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Adapun Usamah tetap membunuh orang itu. Tatkala rombongan yang Nabi kirimkan ini kembali ke Madinah, cerita hal tersebut, kasusnya Usamah sampai pada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi menanyai Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau nekat membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan betul ya Rasulullah, namun hanyalah orang tersebut mengatakan perkataan tersebut karena meminta perlindungan dari kematian. Dia ingin menyelamatkan diri dengan kalimat la ilaha illallah dari dibunuh. Namun Nabi tetap tidak menerima alasan ini. Nabi katakan, apakah engkau nekat membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah balik mengatakan betul ya Nabi, namun dia mengatakan hal itu dalam rangka untuk menjaga dirinya dari pembunuhan. Dan Nabi mengulang-ulang hal ini sampai-sampai Nabi katakan di salah satu riwayat Muslim, apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah jika kalimat tersebut nanti akan datang menuntutmu pada hari kiamat? Karena demikian bolak-balik Nabi mengatakan hal ini sebagai bentuk ekspresi kemarahan beliau, sampai-sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, sampai-sampai aku berangan-angan aku belum masuk Islam kecuali hari itu. Karena beliau berpandangan seandainya beliau kafir kemudian masuk Islam, Allah maafkan semua. Akan tetapi saat ini beliau melakukan perbuatan itu dalam keadaan muslim, maka ini satu hal yang sangat membingungkan sekali bagi Usamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang tegurannya kepada Usamah dengan mengatakan, apakah engkau nekat membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah ketika dia datang pada kiamat menuntut dirimu? Padahal kita semua tahu dan sadar bahasanya sangkaan kuat adalah sebagaimana pemahaman Usamah, bahasanya orang itu mengucapkan la ilaha illallah karena melindungi diri dari kematian. Dia melindungi dirinya dengan la ilaha illallah dari ini pembunuhan. Akan tapi meskipun motifnya itu demikian, jika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka selesailah masalah, wajib tidak mengganggunya. Terjagalah darahnya dan hartanya, meskipun orangnya mengucapkan ta'awudan dalam rangka melindungi diri, atau dia mengucapkannya pura-pura, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kisah Usama ini dalil bahwa kita menilai orang lain di dunia dengan lahiriahnya, adapun isi hatinya, maka janjinya adalah maka hari yang dijanjikan pada hari kiamat, hari terbukanya berbagai macam rahasia, dinampakkannya isi hati. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berupaya membersihkan hati kita sebelum yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aghdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.